Selamat malam-malam. Sahabatku, sahabat karibku, yang selalu denganku, menemaniku. Salahkan ku bila mencintaimu, jujur aku malu. Duhai bulan, tolong kutuk nyatakan padanya, dan bulan tolong untuk nyatakan pada Tuhan, bulan tolong kutuk nyatakan padanya, dan bulan tolong untuk nyatakan padaku, engkau sahabatku, engkau cintaku. Goyang dangdut. Ah? Hai bulan, tolong kutuk nyatakan padanya, dan bulan tolong untuk nyatakan padaku, engkau sahabatku, engkau cintaku. Bulan tolong kutuk nyatakan padanya, dan bulan tolong untuk nyatakan pada Tuhan. Bulan tolong kutuk nyatakan padanya, dan